Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira ma ba'd. Ma'asyar al-ikhwah wal-akhawat rahimani wa rahimakumullah. Kita telah membaca beberapa keterangan penjelasan dari para ulama dalil demi dalil beserta penjelasannya dari para ulama. Kita sampai pada dalil yang ketiga yang menunjukkan di antara ahlu sunnah wal jamaah manhaj salafi. Dalil yang ketiga yaitu dalil dari surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini menunjukkan pula dari ayat tersebut perintah untuk berpegang kepada jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang disebut dengan as-sirat al-mustaqim dan disebut juga dengan apa? Nama lainnya as-siratul mustaqim, as-sabil. Naam, ahsantum. Disebut juga as-sabil. Maka berbagai ayat naam disebutkan kata as-sabil, maka maksudnya adalah as-sirat al-mustaqim. Kata as-sabil dalam Al-Quran, maka itu bermakna apa? As-sirat al-mustaqim. Dan inilah yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala Kata beliau apa? Wahuwa qasdus sabil. Itulah yang dimaksud dengan as-sabil. Ila sawa'is sabil dalam sebuah ayat. As-sabil dalam ayat tersebut dan juga ayat-ayat yang semisalnya bermakna apa? As-sirat al-mustaqim. Naam. Kemudian beliau menyebutkan wa ma kharaja anhu fahuwa minas subulil ja'irah. Dan apa yang keluar dari itu maka dinamakan dengan as-subul al-ja'irah, jalan-jalan yang keluar melampaui batas. Namanya apa? As-subul. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan di samping kanan dan samping kiri jalan yang lurus itu, jalan-jalan yang lainnya. Kemudian beliau mengatakan hadhihi subul, ini merupakan jalan-jalan yang lain. Likulli sabilin minha syaitan, di setiap jalan itu terdapat syaitan padanya. Namanya apa itu? As-subul. Wala tattabi'u subula, dan jangan kalian mengikuti as-subul, jalan-jalan selain as-sabil, jalan-jalan selain as-siratul mustaqim. Nah, itu namanya apa? As-subul. Lakin al-jawra qad yakunu jawran 'aziman 'anil sirat. Melampaui batas di situ bisa jadi melampaui batasnya azim, besar, terlalu jauh melampaui batasnya. Wa qad yakunu yasiran, dan bisa juga sedikit ringan. Nah, wa baina dzalika maratibu la yuhsiha illallah, dan di antara yang paling besar dan yang paling kecil ada beberapa derajat tingkatan perbuatan melampaui batas yang lainnya yang tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di antara perbuatan melampaui batas yang paling besar dengan yang paling kecil ada sekian derajat, ada sekian tingkatan yang lainnya yang tidak ada yang tahu perhitungannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza kattariqil hissi, yang seperti ini sama dengan jalan yang kita lihat di depan mata kita, jalan raya ataupun jalan-jalan yang kita lalui. Fa inna as-salika qad ya'dilu anhu wa yajuru jawran fahishan wa qad yajuru duna dhalik. Maka orang yang melalui jalan itu ada yang berbelok dan melampaui batas dengan sangat, dengan fahish. Nah, dengan keji dia berbeloknya dengan sangat jauh. Ada juga yang di bawah itu, ada yang sampai berbuat kejahatan padanya. Nah, menzalimi yang lainnya, bahkan menimbulkan kecelakaan, jaur. Itu permisalan bagi orang-orang yang menjauh, menyimpang dari jalan as-sabil, as-sirat al-mustaqim. Nah, ada yang sangat jauh, ada yang ringan, ada yang nam selain itu. Itu kata siapa? Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Masih pada ucapan beliau, fal mizanu allati tu'rafu bihi al-istiqamatu 'ala at-tariqi wal jawru 'anhu huwa ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه. Maka timbangan yang dengannya dapat diketahui keistiqomahan di atas jalan tersebut, yang menjadi timbangan istiqomah di atas as-siratul mustaqim ataupun tidaknya, apa timbangannya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ashabuhu alaihi, sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya di atasnya. Timbangannya apa? Ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Maka yang keluar dari itu dia telah berbuat jaur, keluar batas, melampaui batas, zalim. Apapun bentuknya, menyalahi, keluar dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka termasuk perbuatan jaur anit tariq, keluar dari batas jalan as-siratul mustaqim yang disebut juga dengan as-sabil. Wal jairu anhu, Orang yang keluar batas ada beberapa macam, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Imma mufarritun zalimun. Ada orang yang mufarrit, yang bermudah-mudahan dan berbuat zalim, yang menyepelekan dan zalim, yang bergampang-gampangan meninggalkan, tidak serius dengan jalan tersebut, menganggap enteng, zalim. Ini yang pertama, enggak mau dia mengikuti, tidak mau dia berusaha untuk menitinya. Ini orang yang pertama, bergampang-gampangan, menyepelekan, acuh. Nam. Au mujtahidun muta'awwilun. Yang kedua adalah orang yang berijtihad, yang berbuat ta'wil. Orang yang berijtihad dan berbuat penakwilan. Dia berpendapat, dia mengeluarkan istimbatnya dan berbuat takwil. Menakwilkan sesuatu yang keluar dari makna aslinya, yang keluar dari makna yang sahih atau makna yang zahir. Berijtihad dengan kapasitas yang sampai kepadanya, dia pun berijtihad menakwilkan sesuatu nas, misalkan dengan makna yang bukan aslinya. Misalkan dia katakan tangan dengan kekuatan. Nah, atau dengan kudrah, dengan kemampuan, dan seterusnya permisalan. Itu yang kedua. Au muqallidun jahilun, atau orang yang fanatik, buta dan bodoh. Jahil, tidak punya ilmu. Muqallid, jahil. Nah, enggak punya ilmu, mengikuti dengan membabi buta. Muqallid, jahil. Qala wa kullu dhalika qad nahallahu anhu. Semua itu telah Allah larang. Ketiga-tiganya telah Allah larang. Nah, menakwilkan sesuatu dengan yang bukan makna aslinya, begitu pula orang yang bermudah-mudahan, bergampang-gampangan, melampaui batas, atau yang muqallid, jahil. Semuanya Allah larang. Nah, walaupun orang yang berijtihad, para ulama yang berijtihad, yang melakukan ta'wil, bisa jadi Allah mengampuninya. Dengan beberapa sebab, Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani sebuah seorang jiwa pun kecuali dengan kemampuannya. Kemampuan sampai di sana, maka itulah kemampuan dia, selebihnya di luar kemampuan dia. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Rabb kami, jangan engkau azab kami, jangan engkau hukum kami apabila kami lupa dan berbuat salah. Allah mengatakan dengan sighah akhta'a. Naam, dengan konteks apa? Akhta'. Naam. Orang yang sudah berusaha kemudian salah. Yang berusaha benar tapi kemudian salah. Tadi kembali, la yukallifullahu nafsan illa wus'a. Jangan kau hukum kami ya Allah apabila kami ini lupa dan berbuat kesalahan. Kesalahan yang sudah didahului oleh usaha untuk menepati kebenaran. Begitu pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berijtihad, seorang hakim yang berijtihad kemudian salah, falahu ajrun wahidun, mendapat satu pahala. Terlebih lagi mereka para ulama, nam, yang terjatuh dalam penakwilan telah menyumbangkan usahanya, telah berbuat kebaikan khidmat kepada Islam dengan khidmat yang besar. Antum lihat siapa An-Nawawi rahimahullahu taala, Al-Hafidz An-Nawawi, begitu pula Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Naam. Dan yang lainnya yang seperti mereka berdua yang sempat terjatuh pada penakwilan sifat. Bagaimana karya mereka? Fathul Bari, Riyadhus Salihin, Arba'un Nawawiyah. Naam. Ya. Tersebar, dipelajari di mana-mana dari zaman beliau sampai sekarang hari ini masih terus dipelajari, bermanfaat. Kata Imam Malik rahimahullah ketika ditanya oleh orang-orang, wahai Malik, kenapa engkau buat muwatta sedangkan sudah banyak muwatta-muwatta yang lainnya? Apa jawabannya Malik rahimahullah? Ma kana lillahi fahuwa baqin. Sesuatu yang diperuntukkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas, maka diantara cirinya, diantara tandanya, hal itu akan terus bertahan, langgeng. Diantara buah dari keikhlasan, usaha dia akan terus berjalan, langgeng, enggak berhenti, enggak kemudian hilang. Bukan cuma di Indonesia, Arba'in Nawawiyah, Riyadhus Salihin, begitu pula Syarah Sahih Muslim, begitu pula yang lainnya, diambil dari kitab beliau hukum-hukum, manfaat, faedah yang banyak bahkan. Baik itu dalam syarah hadis, baik itu dalam fikih. Luar biasa Ibnu Hajar. Sekian jilid Fathul Bari. Begitu pula yang lainnya. Dinukil qala Ibnu Hajar qala Al-Hafiz fil Fath qala An-Nawawi rahimahullah fi kadha fil istidk fi kadha nam fil adhkar misalkan. Sangat banyak manfaatnya. maka kesalahan mereka tertutupi dengan kebaikan-kebaikan mereka. Adapun yang salah pada mereka tetap dijelaskan, ini salah, ini betul, ini salah, ini yang benar. 6. Itu semua dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tercela yang muqallid, yang bertaklid kepada kesalahan mereka. Para ulama kita bukan orang yang maksum. Terkadang mereka salah, jatuh dalam kesalahan. 6. Zallah, ketergelinciran. Dan juga diantara keterangan para ulama, seandainya mereka diingatkan, ditegur atas kesalahannya, niscaya mereka akan rujuk. Bukan orang yang musir, yang terus bertahan kekeh di atas kebatilannya. Bukan orang seperti itu mereka. Dan mereka diketahui sifat-sifatnya oleh para ulama dalam karya mereka, dalam sanjungan para ulama kepada mereka. Yang tercela apa? Yang musir. Kullu bani Adam khatta' wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti punya banyak salah. Selalu dan sering berbuat salah, khatta'. Dan sebaik-baik yang orang yang salah itu yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Falam yabqa illa al-iqtisad wal-i'tisam bis-sunnati wa 'alayha madaruddin. Dan tidak tersisa kecuali pertengahan dan berpegang kepada sunnah, dan di atasnya agama ini berputar. Di atas apa? Al-i'tisam bis-sunnah. 6. Qala hafizahullahu ta'ala, faman lazima as-salafiyyatal haqqah bi'ilmin wa 'adlin kana wasatan baina firaqil halaki wadh-dhalal. Barang siapa yang menetapi as-salafiyyah, yang di atas as-salafiyyah yang benar dengan ilmu dan keadilan. Naam. Walhamdulillah, kita Allah berikan hidayah untuk menempuh jalan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para ulama setelahnya. Namun wajib bagi kita ini untuk berilmu dan adil padanya. Tidak asal ikut. Tidak asal mengikuti tanpa dasar ilmu. Oh, si fulan ikut salafi, ya saya juga ikut. Ah, enggak enak kalau saya sendirian yang lain, mending saya juga ikut salafi. Nah, kayaknya ikut salafi ini menguntungkan ya, misalkan. Harus dengan ilmu dan keadilan, tahu bahwasanya ini manhaj yang hak. Jadi apa? Bisa kokoh di atas al-haq tersebut. Kana wasatan baina firaqil halaki wadh-dhalal. Maka orang yang seperti itu adalah orang yang wasat di antara firqah-firqah yang halak, firqah-firqah yang binasa, dan juga yang menyimpang, sesat. Bukan pertengahan antara ahlul haq dan ahlul batil. Bukan pertengahan antara ahlul haq dan ahlul batil. pertengahan antara firqah-firqah yang menyimpang. Kalau pertengahan antara kebenaran dan kesesatan, namanya bukan apa? Bukan al-haq. Nah, namanya bukan al-haq. Idzil haqqu wasatun baina dhalalatain. Karena yang namanya al-haq itu pertengahan antara dua kesesatan. Dalam bab asma wa sifat, pertengahan antara dua kesesatan, antara ghulu dan begitu pula yang berbuat tafrid. Begitu pula takdir, antara yang menafikan dengan yang ekstrim menetapkannya. Begitu pula dalam mencintai ahlul bait pun seperti itu. Begitu pula dalam berilmu dan beramal ahlus sunnah pun seperti itu. Pertengahan. Pertengahan antara dua kesesatan. Qala al-Imam al-Auza'i rahimahullah. Siapa namanya al-Auza'i? Abdurrahman bin Amr. Abu Amr. Imamnya negeri mana ini? Al-Auza'i. Negeri Syam. Naam, ahsanta. Barakallahu. Abu Amr Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Ma min amrin amara Allah taala bihi illa 'arada asy-syaitanu bihi fihi bi khoslatain." Kata beliau rahimahullah, tidak ada satu perintah pun yang Allah perintahkan illa 'arada asy-syaitanu fihi bi khoslatain, kecuali syaitan akan menabrakkan, akan melawannya, akan mengimbanginya dengan dua kriteria, dengan dua hal, dua sifat. La yubali ayyahuma asabah. Syaitan enggak peduli di antara keduanya mana yang kena, mana yang mengenai seorang hamba. Apa itu? Al-ghulu wat-taqsir, awit taqsir. Ghulu, ekstrim kanan, berlebih-lebihan, awit taqsir ataupun yang sebaliknya, berkurang-kurangan, menggampang-gampangkan. Nah, bermalas-malasan, ada yang ekstrim, terlalu semangat, terlalu ekstrim. Ada yang bermalas-malasan, terlalu menggampang-gampangkan. Antara dua ini, syaitan. Allah perintahkan ini misalkan. Di antara mereka ada yang berlebih-lebihan, sholat misalkan. Allah perintahkan sholat. Ada yang hulu sholatnya. Iya. Hulu berlebih-lebihan. Sampai-sampai harus mengulangi takbiratul ihramnya berapa kali? Gulu, terlalu semangat. Oh, kayaknya enggak sah ini, kurang ikhlas. Ulang lagi. Oh, kayaknya kurang mantap tadi. Allahu Akbar. Harus seperti itu misalkan. Kurang mantap lagi, sampai berapa kali bahkan? Ekstrim. Ada yang bergampang-gampangan, sholatnya terlambat-terlambat, sering terlambat, gak ada udzur padahal. Atau mungkin bahkan meninggalkan. Atau bahkan mungkin buat musala sendiri di kamarnya. Atau bahkan sampai gak sholat. Karena apa? Malas. Na'udzubillah min dzalik. Astagfirullah. Salat misalkan. Iya. syaitan ima membuat dia terlalu ghulu, berlebih-lebihan atau berkurang-kurangan. Naam. Kata Al-Auza'i rahimahullahu taala, dan juga perintah-perintah yang lainnya. Berikutnya beliau berkata, Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, wa ma amara Allahu 'azza wa jalla bi amrin illa walisyaitani fihi nazghatan. Tidaklah Allah perintahkan sebuah perintah kecuali syaitan punya nazghatan, punya dua bisikan, punya dua tikaman. Imma taqsirun wa tafriqun wa imma ifratun wa ghulu. Bisikan yang pertama itu taqsir dan tafriq. Hampir sama maknanya. Berbuat kurang dan juga bermudah-mudahan, menyepelekan. Wa imma ifratun wa ghulu pun hampir sama maknanya. Ifrat, yakni terlalu jauh ke depan. Begitu pula ghulu, melampaui batas. Melampaui batas. Fala yubali bima ghafara minal abdi minal khati'atain. Syaitan enggak peduli mana di antara dua kesalahan tadi yang menimpa seorang hamba. Terserah yang kena itu bagian taksir, bergampang-gampangannya, ataukah ifratnya, berlebihannya. Karena kedua-duanya membinasakan. Membinasakan. Yang ini membinasakan, yang itu pun juga membinasakan. Sama-sama keluar dari batas. Ya. Ini al-haq, yang ini ke sini, yang ini ke sini. Sama-sama keluar, keluar batas. Enggak peduli syaitan kena yang mana. Fa innahu ya'ti ila qalbil 'abdi fayushammuh. Maka dia syaitan akan mendatangi hati seorang hamba, kemudian fayushammuh, dia akan menyium aromanya, aroma hamba tadi. Si fulan aromanya bagaimana, dicium sama dia, sama syaitan. Fa in wajada fihi taqsiran wa futuran wa tawanian wa tarkhisan. Kalau syaitan mendapati di hamba tadi taqsir, sikap bermudah-mudahan, bergampang-gampangan, wa futuran, futur, lemah semangat, jatuh semangatnya, ya, wa tawanian, suka menunda-nunda, begitu pula tarkhis, mencari-cari keringanan, oh enggak apa-apa kok saya sakit, padahal cuma apa, sedikit berdarah habis main bola misalkan. Alasannya dibesar-besarkan. Ya. Cari-cari apa? Cari-cari keringanan. Nah, yang dengan itu dia bisa misalkan enggak ke masjid, atau bisa enggak belajar, atau bisa seterusnya. Nah, akhadahu min hadhihi al-khuttah fathabbatahu wa aq'adahu wa darabahu bil kasari wat tawani wal futur. Maka syaitan akan mengambil untuk langkah ini, untuk kesempatan ini. Nah, Dia tahu hamba ini hamba yang malas, bergampang-gampangan, bermudah-mudahan. Maka syaitan mengambil dari arah ini. Fathabbatahu wa aq'adahu. Dia akan, syaitan akan membuat orang ini lemah, bertambah lemah, lemas. Syaitan akan membuat hamba ini semakin kacau, ya, akan ditundukkan oleh syaitan dan akan diberikan sama syaitan rasa malas, begitu pula menunda-nunda, lemah semangat hamba yang mukosir ini, yang bergampang-gampangan, yang bermudah-mudahan, meremehkan kewajibannya. Maka syaitan akan menambah dia apa? Malas, lemah. Akan membuat dia tambah kacau ibadahnya, kewajibannya. Semakin malas, semakin meninggalkan terus, semakin jauh. Nas'alullah as-salama. Kita berlindung dari sifat yang seperti ini. Wattawani, menunda-nunda, futur, lemah semangat. Nah, dia biarkan semangatnya turun terus. Bahkan di masa-masa lemah semangatnya dia gunakan untuk hal-hal yang negatif. Hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan hal-hal yang mengandung dosa. Dia gunakan untuk misalkan ghibah. Dia gunakan untuk pergi ke tempat yang haram. Dia gunakan untuk meminum minuman yang haram. Minum khamr misalkan. Biar apa? Biar santai. Naam. Na'udzubillah min dzalik. Terus sama syaitan akan dibuat seperti itu. Wa fataha lahu bab at-ta'wilati war-raja. Enggak cuman di dosa-dosa saja, dosa-dosa maksiat. Bahkan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, syaitan akan membukakan untuknya bab ta'wil. Penakwilan, penakwilan dan ar-raja. Harap, harapan. Harapan. Enggak apa-apa, Allah itu ghafur, rahim. Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Nah, Allah itu rahmatnya lebih luas dibanding kemurkaannya. Nah, sehingga apa? Tambah terlena, tambah jauh. Karena apa? Besar, punya harapan besar dia. Diberikan sama siapa? Syaitan. Enggak punya kekhawatiran, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta rubbama tarakal abdul ma'mura jumlatan. Bahkan bisa jadi hamba ini meninggalkan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Sudah enggak ibadah lagi dia. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Allah, kepada Rabbmu, sampai datang kepadamu apa? Al-yaqin, keyakinan. Syaitan kasih apa? Penakwilan-penakwilan kepadanya, dikasih harapan kepadanya. Sehingga menurut dia ketika datang keyakinan yang menurut mereka, pemahaman mereka, maka mereka pun meninggalkan sholatnya. Saya sudah makrifat. Saya sudah tingkatan yang kalian belum mencapai padanya. Tingkatan tinggi, melebihi para nabi. Nah. Ini. Sampai tingkatan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nam yang lain-lainnya dalam bab berbagai bab yang ada. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal yakin dalam ayat tersebut maknanya apa? Al-maut. Artinya orang ketika sudah mendapati kematian, dia betul-betul yakin hakikat kehidupannya selama ini, bagaimana tentang hari pembalasan, akhirat. Qala wa in wajada indahu hadaran wa jiddan wa tashmiran wa nahdah. Sekarang kebalikannya, kalau syaitan mendapati pada seorang hamba itu ada hadar, ada sikap sifat hadar, sifat waspada, sifat awas, wajid dan semangat, watashmir cepat sigap, begitu pula nahdah bangkit dia semangat melakukan perintah ibadah, wa ayisa ayyakhudahu min hadzal bab, yang kemudian syaitan putus asa mengambil orang ini dari jalan yang pertama, bab pintu yang pertama tadi. Amarahu bil ijtihadiz zaid, dia akan perintahkan orang ini untuk semangat yang berlebih. Terus kamu semangat, semangat, jangan tambah semangatmu, terus tambah lagi, tambah lagi, kurang kamu, terus. Wa sawwala lahu anna hadza la yakfik, membujuk orang ini bahwasannya apa yang kamu kerjakan tidak cukup bagi kamu, kurang kamu ini, tambah lagi. Oh kamu kurang sempurna ini, ulang sholatnya. Oh kamu ini apa namanya, tadi kamu ngerasakan keluar air kencing, ulangi wudhumu, periksa lagi. Ditahui orang semangat menjalankan taharah misalkan bersuci, tapi semangatnya mungkin berlebih tanpa ada pembatas penghambatnya. Wa himmatuka fawqa hadza, semangatmu itu melebihi ini semua yang sudah kamu lakukan. Kamu punya semangat yang lebih dari ini seharusnya. Wa yanbaghi an tazida 'alal 'amilin, patut bagimu untuk menambah amalan melebihi orang-orang yang sudah beramal. Kamu ini kurang amalannya. Kamu ini banyak berbuat dosa. Kamu ini enggak seperti mereka. Kamu ini harusnya bertawassul kepada mereka. Kamu ini terus sama syaitan. Ditahu orang semangat, tahu orang yang awas, hati-hati, takut akan perbuatannya. Wa alla tarquda idza raqadu, dan kamu jangan tidur kalau mereka tidur. Kamu terus ibadah, enggak usah tidur. Enggak usah istirahat sampai kamu capek. Wala tuftira idza aftaru, dan kamu jangan berbuka puasa apabila mereka berbuka puasa, enggak puasa. Kalau hari ini mereka enggak puasa, kamu puasa terus. Terus setiap hari puasa, jangan buka puasa. Bahkan puasa wisol, puasa yang terus menyambung. Ini yang kedua. Kalau orang punya semangat, punya waspada, dia akan sama syaitan dikasih apa? Suruh terus semangat yang berlebih. Kalau orang yang punya sikap berkurang-kurangan, menggampang-gampangan, meremehkan syaitan, tambah membuat orang itu apa? Lemah. Kamu ngapain begini? Kamu ngapain begitu? Percuma kamu. Nah, dan seterusnya. Ya. Sampai di sini insyaallah kajian kita di malam hari ini, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wastaghfirullah wa atubu ilaihi. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.